Hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Etika Berjalan di Jalan Raya. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Wah, jalannya ramai ya, ya. Iya, nak. Apalagi ini hari Minggu. Jalanan sangat ramai kendaraan. Ayo, kita berjalan di sebelah kanan jalan. Loh, ya. Bukannya kita harus jalan di sebelah kiri jalan. Kenapa kita jalan di sebelah kanan jalan ya? Supaya saat kita jalan, kita bisa melihat kendaraan yang menuju ke arah kita. Coba kalau kita berjalan di sebelah kiri jalan, kita tidak bisa melihat kendaraan di belakang kita. Oh ya, Andi mengerti ya. Oh hei, hati-hati, awas! Anak-anak, Andi berteriak saat melihat ada anak yang berlari-lari tidak melihat jalan. Anak itu tersandung dan jatuh di jalan raya. Dari belakang, ada anak naik sepeda menabrak anak itu. Aduh, sakit kakiku. Tolong ibu. Aduh, tanganku berdarah. Kalau jalan hati-hati dong. Maaf, aku gak lihat jalan. Aku juga gak lihat sepedamu datang. Anak-anakku, beberapa orang datang mengerumuni mereka. Kakek dan Andi bersama beberapa orang menolong dua anak yang jatuh itu. Mereka membawa dua anak itu ke tepi jalan yang aman. Nah, Andi, kejadian tadi menjadi pelajaran buat kita. Berhati-hatilah saat berjalan di jalan raya. Iya, ya. Kau masih ingat kan? Apa saja yang harus diperhatikan saat berjalan di jalan? Dengarkan ya. Di trotoar sebelah kanan menghadap. Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang etika berjalan di jalan raya. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, jika kita berjalan di jalan raya, kita harus selalu menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nah, kita harus tahu etika berjalan di jalan raya. Bagaimanakah etika berjalan di jalan raya itu? Pertama, sebelum kita akan berjalan kaki, berdoalah terlebih dahulu. Kedua, berjalanlah di pinggir jalan atau di trotoar. Ketiga, berjalanlah di sebelah kanan, menghadap atau berlawanan arah laju kendaraan. Keempat, berjalan jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Kelima, jika mau menyeberang di tempat penyeberangan atau zebra cross. Keenam, berjalan jangan sambil bermain-main. Ketujuh, jika ada benda yang menghalangi jalan, singkirkanlah. Anak-anak, mematuhi etika berjalan di jalan raya dengan tertib, kalian akan terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan. Misal, jatuh tersandung karena tidak melihat jalan. Tertabrak kendaraan karena berjalan di sebelah kiri jalan dan tidak melihat ada kendaraan datang dari arah belakang. Dan juga musibah-musibah yang lain di jalan. Saat kalian berjalan di jalan sendirian, kalian harus bisa mandiri. Harus terus diingat etika berjalan di jalan raya. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!